إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Karamah lil awliya, bagi para wali, mukjizah bagi para anbiya. Perbedaannya yang pertama, amal mu'jizah yutahadda bihi. Apa yutahadda? Bisa dipakai untuk menantang. Kalau tidak percaya, lihat tanganku bercahaya. Kalau kamu tidak percaya, lihat tongkatku. Dilemparkan menjadi ular. Dan tukang-tukang sihir yang membawa tali temali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan kemudian menjadi ular, tahu bahwa yang ada pada tongkatnya Musa ketika jadi ular benar-benar ular. Mereka paham kalau tali temali tadi seakan-akan ular padahal bukan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, talqaf ma sana'u. Talqaf ma sana'u. Ular yang tadi dari tongkatnya Musa, Allah takdirkan menjadi ular, memakan semua tali temali mereka. Maka tukang-tukang sihirlah yang pertama masuk Islam. Mereka tersungkur sujud dan beriman dengan Rabbnya Musa alaihi salam. Karena tahu apa yang dibawa oleh Musa bukan sihir. Mereka mengerti sihir. Ini bukan sihir. Yutahadda bihi. Wa amma al-karamah lil-awliya fala yutahadda bihi. Gak mungkin bisa menantang. Nih lihat saya bisa sholat di atas air. Nih lihat saya bisa terbang. Gak bisa begitu. Datang dengan tiba-tiba ketika Allah kehendaki, dan di tempat lain dia tidak bisa berbuat yang sama. Tiba-tiba datang di satu saat ketika memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memuliakannya dan menyelamatkannya, Allah takdirkan. Misalnya ketika mereka kaum muslimin menyeberangi sungai-sungai Efrat dalam jihad fisabilillah, ternyata kuda-kuda mereka tidak masuk ke air, di atas air larinya. Tapi apakah bisa mereka mengulangi di waktu yang lain? Tidak bisa. Demikian pula yang terjadi pada para aulia yang lain, apakah para sahabat atau para tabi'in atau para ulama dan para wali-wali. Ikhwani fillah na'azukumullah. Sehingga yang namanya karamah ada wujudnya, artinya benar-benar isbat. Ahlu sunnah menetapkan adanya karamah bagi para wali. Bi ghairi ifrat, tanpa melampaui batas, dan tidak pula tafrid. Wan nas fil karamah salah satu aqsam. Manusia dalam masalah karamah para wali ada tiga golongan. Ada golongan yang ifrat, ada golongan yang tafrid, ada golongan yang wasat. Golongan yang ifrat, melampaui batas, mereka menganggap bahwa karomah para wali ini ada. Itu masih betul, memang ada karomah. Makanya kita perlu pelajari. Kemudian mereka mempelajari karomah dengan latihan-latihan. Ternyata terjatuhnya mereka ke dalam sihir, sehingga kemudian mereka merasa kami telah lulus menjadi wali-wali Allah. Buktinya kami bisa main bola pakai api. Api buat main bola sama mereka. Kami bisa sholat di atas air. Kami bisa terbang di langit. Kami kebal peluru. Kami kebal pedang dan tombak. Silahkan coba Isaya. Ternyata selidik punya selidik yang mereka punya bukan karamah, tetapi sihir. Oleh karena itu, apa yang mereka lakukan dari keanehan-keanehan tadi sesungguhnya bukan karamah, tetapi sihir. Madalil, apa bukti-buktinya? Bukti-buktinya mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah, seperti berdiam diri di tempat tertentu, apakah di kuburan atau di gua-gua, untuk mencari karomah. Apakah para sahabat seperti itu? Tidak. Apakah Nabi mengajarkan? Tidak. Maka yang datang pada mereka bukan malaikat atau takrim dari Allah Ta'ala, tapi yang terjadi pada mereka justru apa? Syaitan yang datang membisikkan. Kemudian terjadilah keanehan-keanehan padanya. Ah, saya dapat karomah. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka yang terjadi pada mereka adalah syahwadah. Keanehan-keanehan tersebut adalah syahwadah. Dan inilah yang kemudian Imam Syafi'i rahimahullah, yang ucapannya dinukil pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lain dari ucapan Imam Syafi'i. Beliau katakan, la tusaddiquhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Jangan percaya pada mereka walaupun mereka salat di atas air dan mereka bisa terbang di langit. La tusaddiquhum walau yusalluna 'alal ma' wa yatiru fil hawa hatta yutabbiqu sunnah. Jangan percaya pada mereka kalau itu karomah. Walaupun mereka salat di atas air, walaupun mereka terbang di langit, jangan percaya sampai mereka mencocoki sunnah. Sampai mereka mencocoki sunnah. Maka kalau tidak mencocoki sunnah, jelas itu syahwadah atau seher. Karena jelas tidak mencocoki sunnah. Salatnya di Mekah katanya, ngurung diri di kamarnya berminggu-minggu. Kenapa sedang ke Mekah? Tidak lewat bandara, tidak naik pesawat. Oh, itu karomah. Saya lihat guru saya terbang. Ternyata keluarganya bilang, saya tahu kok, ada di dalam kamar. Kalau diketok pintunya dibuka, ada sedang duduk seperti semedi. Itu tidak mencocoki sunnah. Kenapa enggak ke masjid? Khamilina azakumullah. Ini yang ifrat. Yang tafriut mengatakan gak ada keanehan-keanehan, gak ada karomah-karomah, gak ada. Ini adalah masa-masa akal. Yang gak masuk akal tolak. Gak mungkin masa kuda berjalan di atas air, mustahil. Gak masuk akal. Ditolak semua karamatul aulia dan semua kisah-kisah yang mengandung karamatul aulia, coret semua. Ditentang semua. Ini tafrid namanya. Mengapa? Karena kisahnya ada. Bahkan yang ada dalam Quran. Apakah Maryam adalah seorang rasul? Bukan. Alaihissalam. Wanita yang salehah. Tapi toh memiliki keanehan. Dia ibadah di mihrabnya. Dan tiba-tiba ada makanan di hadapannya. Sampai ditanya, anna laki hadha? Dari mana kamu dapat ini semua? Qalat hiya min indillah. Ini dari Allah SWT. Allah kasih. Loh kok aneh? Itulah karamah. Itulah karamah. Ashabul Kahfi Apakah mereka para anbiya? Bukan para anbiya. Orang-orang saleh, pemuda-pemuda yang saleh. Apa yang terjadi? Dia tidur sampai 309 tahun. Khariq lil 'adah. Kita tanyakan pada mereka, apakah kamu niat saya lihat saya akan tidur 300 tahun? Tidak. La yutahadda bihi. Karena itu karamah. Beda dengan Musa yang berkata pada Fir'aun, aku berikan buktinya, aku berikan tanda-tandanya. Yutahadda bihi. Wa amal karamah la. Dia tidur seperti biasanya orang tidur, tiba-tiba bangun, coba beli makanan. Beli makanan, bingung orang kota. Uangnya kok aneh. Dari tahun berapa kamu? Cerita punya cerita, ternyata dia tidur 309 tahun. Aneh? Naam. Tapi terjadi. Ikraman li awliyaihi, untuk memuliakan wali-walinya. Allah buktikan bahwa mereka adalah wali-wali Allah SWT. Dan Allah buktikan bahwa Allah ala kulli syai'in qadir. Maka yang menolak, tafrid. Yang berlebih-lebihan, sampai dianggapnya karam itu seperti sihir, dipelajari, mencari, sampai duduk di kuburan sekian bulan, sekian lama, duduk di pinggir sungai, sampai lumutan, Sunan Kalijaga. Nah, terus sholatnya bagaimana? Tanyain. Kalau duduk jaga sungai, kan jaga kali, kali jaga itu. Sampai berlumut. Terus nggak sholat jamaah? Nggak sholat lima waktu? Nggak masih banyak penyelisihan terhadap sunnah. Kalau benar kisahnya, itu jelas penyelisih syariat. Kalau benar kisahnya. Wallahu ta'ala alam. Saya khawatir itu adalah kisah-kisah saja. Aslinya tidak demikian. Mungkin aslinya orang baik, orang soleh, benar. Tapi ditambah-tambahi sampai terjadilah keanehan-keanehan. Barakallahu fikum. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit, tapi wasatun. Bagaimana wasat? Pertama, meyakini adanya karamah bagi para wali jika Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki. Terjadi pada para sahabat, terjadi pada tabi'in, terjadi pula pada wali-wali setelahnya, orang-orang saleh. Tapi siapa aulia yang kadang-kadang mendapatkan karamah? Wali-wali yang mendapatkan karamah adalah yang Allah sebutkan, inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan ada rasa takut pada mereka dan tidak akan rasa sedih. Allah akan amankan mereka. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Ini syaratnya. Kalau tidak beriman, tidak bertakwa, bukan wali. Baik. Kalau tidak bertakwa, bukan wali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Dan tidak mesti wali-wali Allah mendapatkan karamah. Sehingga jangan dijadikan karamah sebagai tanda kewalian. Engkau belum jadi wali karena engkau belum dapat karamah. Ini orang jahil atau mutajahil atau kadzab. Imma bodoh atau pura-pura bodoh atau pendusta. Mengapa? Sebab wali-wali Allah sekian banyaknya, setiap orang beriman yang bertakwa, dia wali Allah. Kadang mendapatkan keanehan untuk karamah, Allah berikan kemuliaan padanya, kadang-kadang tidak. Tidak mesti. Bahkan jarang yang mendapatkan karamah-karamah tersebut. Barakallahu fikum. Tetapi awliya Allah, la khawfun alaihim walahum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Maka karamatul awliya ada. Bahkan Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah 8 jilid, masih ada yang kesembilannya khusus tentang karamatul awliya. Tentang karamatul awliya. Falyaqra. Silakan baca siapa yang ingin melihat kayak apa karamah-karamah yang Allah berikan kepada para wali. Maka sekarang faslun fi karamatihi, pasal tentang karamah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dikeluarkan oleh Baihaqi dan Abu Nu'aim, kedua-duanya dalam Dalailun Nubuwah, dan juga oleh Imam Al-Lalika'i dalam Syarh Sunnah, wa dir'aquli fi fawaidihi, dan Ibnu Al-A'rabi fi karamatil awliya, dan juga Khatib fi ruwati Malik An-Nafi' an Ibn Umar qala wajjaha Umar jaisan. Disebutkan dalam kitab-kitab tadi kisah riwayat bahwa Umar bin Khattab mengutus sebuah pasukan atau satu pasukan, wa ra'as 'alaihim rajulan yud'a Sariyah, yang dipimpin atas mereka seseorang yang dijuluki Sariyah. Fa bainama Umar yakhthab ja'ala yunadi, berarti pasukan sudah berangkat dan jauh sampai ke dekat Nahawan. Nahawan itu sudah negeri Ajam, keluar dari Jazirah Arab. Tiba-tiba ketika Umar berkhutbah dalam khutbah Jumat, tiba-tiba dia berkata, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah, ke gunung, ke bukit itu, ke gunung itu, tiga kali. Tentunya hadirin yang mendengar khutbah Jumat bingung, ada apa dengan Umar ini? Kok tiba-tiba ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal, nggak nyambung dengan pembicaraan dalam khutbahnya. Taib, selesai kejadian tersebut. Thumma qadima Rasulul Jais, tiba-tiba datanglah pasukan tadi dari peperangan. Maka ditanya oleh Umar, bagaimana keadaannya, bagaimana kabarnya, apa yang terjadi dalam peperangan? Qala ya Amirul Mukminin hazimna, wahai Amirul Mukminin, tadinya kami terpukul mundur, kalah. Fa baina nahnu kadzalik, tetapi ketika kami sudah terpukul mundur, kami mendengar suara yang keras, yunadi, menyeru, ya Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal, wahai Sariyah ke gunung, ya Sariyah ke gunung. Fa asnadna zuhuruna, maka kami sandarkan punggung-punggung kami ke gunung. Fa hazamahumullah, maka Allah pun mengalahkan mereka. Kalau ini gunung di belakang kita, maka maknanya asnadnal jabal, kami jadikan gunung ini sebagai perlindungan. Artinya dari belakang enggak mungkin ada musuh. Jadi mundurnya enggak ke sana tapi ke sini, ke gunung. Sampai di gunung tersebut, maka belakang mereka gunung, sedangkan depan mereka musuh. Keuntungannya tidak mungkin musuh akan menyerang dari belakang atau dari samping, karena tidak ada jalan lain, hanya satu dari depan. Keuntungan kedua, mereka pasukan pemanahnya bisa naik ke atas dan melempari dari atas. Peperangan saat itu dengan lemparan pedang dan dengan lemparan tombak dan panah dari atas lebih mudah, dan berjalannya atau meluncurnya anak panah lebih cepat. Maka Allah menangkan mereka dengan suara tadi, atau dengan sebab suara tadi Allah menangkan mereka. Qala, dikatakan fa asnadna duhurana ila al-jabali fa hazamahum Allah. Qala qila li Umar, maka kemudian dikatakan pada Umar, innaka kunta tasihu bidzalik, baru kaum muslimin ingat waktu itu engkau wahai Umar yang menjerit di mimbar, tiba-tiba engkau berkata Sariyah al-Jabal, ya Sariyah al-Jabal. Wadhalika al-Jabal alladhi kana Sariyah indahu, dan itulah yang dimaksud gunung adalah yang Sariyah ada di sana, di daerah Nahawan, min ardil Ajam, dari negeri Ajam. Ajam selain Arab. Qala Ibnu Hajar dalam Isabah, isnaduhu hasan, berkata Ibnu Hajar, dalam kitabnya Al-Isabah tentang riwayat hidup para sahabah, isnadnya hasan, sanadnya hasan. Orang siapa ingin membaca kitab Isabah, ada di maktabah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq, wallahu ta'ala alam bisawab, wa salamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa tasliman kathira.